Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Rudi Saputra kembali menemani Anda di program Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini, yaitu edisi Fikih Wanita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak lupa bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masih diberi kesempatan nih untuk bisa mendengarkan 10.44 AM iDream Radio dan bisa menyimak serangkaian program kajian yang akan kami sajikan untuk Anda. Yang mendengarkan kami di 10.44 AM iDream Radio ataupun juga di live streaming di www.idreamradio.id atau yang sudah mendownload aplikasi kita di Play Store. Yang pastinya untuk Anda yang menggunakan Android ya, bisa mendengarkan iDream dimanapun Anda berada dengan menggunakan gadget Android Anda. Nah, saya ajak juga untuk Anda yang di rumah, sahabat iDream yang ingin bergabung bersama kita di sini, nanti mungkin punya pertanyaan atau mungkin juga punya kritik dan saran untuk program kita, silakan bisa telepon di 021-7888-5300 atau di 0822-9789-1044. Nah, seperti biasa nih, untuk edisi Fikih Wanita, seperti biasa saya ditemani oleh Ustazah Nuran Mida. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustazah? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Ustazah, ini untuk edisi hari ini di Fikih Wanita, kita akan membahas, dan Ustazah akan memberikan materi tentang apa nih, Ustazah? Insyaallah, sahabat iDream, kita akan membahas tentang permasalahan anak asuh dan anak adopsi. Anak asuh dan anak adopsi ya, saya. Yeah. Nah, ini untuk sahabat iDream nih mungkin di rumah yang punya anak asuh atau berencana untuk mengadopsi anak ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi panutan atau mungkin juga sebagai mendapat inspirasi nih dari Ustazah Nur Abidah, nanti akan kita bahas di Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita hari ini. Saya aja kembali ingin bergabung, silakan Anda bisa gunakan line telepon kita di 021-7888-5300 atau juga bisa WhatsApp di 0822-9789-1044. Nah, Ustazah, kalau kita berbicara tentang anak asuh dan juga anak adopsi, kan ini sekarang nih yang lagi banyak-banyak sekarang ada yang mengadopsi anak atau mungkin juga mengangkat anak untuk mereka di keluarga nih, Ustazah. Tapi zaman dahulu ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sih, Ustazah, pernah enggak sih Rasulullah melakukan mengasuh ataupun juga mengadopsi anak-anak ini, Ustazah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pada kesempatan kali ini kita akan semakin mengungkapkan dan meyakinkan bahwa Islam adalah ajaran yang sempurna dan paripurna. Sebuah ajaran yang minadh dhulumati ila nur, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang. Di antaranya adalah ya bicara masalah pola ya bagaimana mengasuh anak dan juga bagaimana pola mengadopsi anak. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan buat kita. Mana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang kemudian dilanjutkan oleh Allah menjadi sunnahnya, dan ada yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum jadi nabi, kemudian menjadi sesuatu yang dilarang dan diputuskan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di antaranya ya adalah anak asuh dan anak adopsi. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebelum Islam datang, sebelum menjadi nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah seorang laki-laki yang sangat peduli dan sangat cinta kepada anak-anak dan juga ya berusaha untuk mengeluarkan seseorang dari garis kemiskinan sehingga menjadi hidup yang layak. Karena kita tahu ya Rasulullah SAW ya dengan menikah bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha terkenal dengan saudagar yang sukses dan kaya raya. Untuk itulah ya, dalam sebuah cerita Rasulullah SAW pernah mengadopsi seorang anak budak yang bernama Zaid bin Harisah. Lalu Rasulullah SAW karena cintanya kepada Zaid bin Harisah ya, dan seperti tradisi zaman jahiliyah pada saat itu, mengadopsi anak ya berarti menasabkan status anak menjadi anak kandung ya, sehingga digantilah menjadi Zaid bin Muhammad. Semua orang sudah mengenal bahwa ya Zaid ya sekarang sudah menjadi bin Muhammad, sebuah status nama yang mulia ya, status dari keluarga yang mulia, karena dulu ya Zaid adalah dari latar belakang seorang anak budak. Dengan pengangkatan menjadi Zaid bin Muhammad berarti ya Zaid sudah tidak lagi menjadi budak, tapi menjadi anak yang merdeka ya dari garis Muhammad bin Abdillah. Ya, setahun demi tahun ya Zaid besar ya menjadi putra Muhammad ya, Zaid bin Muhammad. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala ya juga memberikan skenario yang luar biasa. Ya, sehingga apa? Ya kan, sampai menjadi nabi pun ya status Zaid bin Muhammad masih ya tetap bersandang ya kepada Zaid bin Harisah yang menjadi Zaid bin Muhammad. Ya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuat skenario ya Zaid bin Muhammad pada saat itu ya diminta oleh Rasulullah SAW untuk menikah dengan wanita yang bernama Zainab binti Jahash. Ya, Zainab tidak bisa menolak. Kenapa? Karena lamaran untuk menikahi Zainab binti Jahash bukan dari Rasulullah, tapi Allah lah yang meminta langsung agar keluarga Zainab binti Jahash menerima lamaran Zaid bin Muhammad pada saat itu. Sehingga terjadilah rumah tangga ya antara yang masih berstatus Zaid bin Muhammad dengan Zainab binti Jahash, seorang wanita yang terpandang. Kenapa ya sampai Allah paksakan ya Zaid bin Muhammad untuk menikah dengan Zainab binti Jahash? Ternyata rahasia ya terbongkar dengan turunnya surat Al-Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sebuah suri tauladan kepada umat Nabi Muhammad, kepada umat akhir zaman ya, untuk sami'na wa ato'na, tidak lagi main perasaan, tapi semua dikembalikan kepada tunduknya kepada Allah dan Rasulnya. Apa buktinya? Yang pertama ya, akhirnya ya kan Rasulullah SAW mendapatkan pengaduan dari Zainab binti Jahash kalau beliau seringkali terjadi kecekcokan dalam rumah tangga, sehingga rumah tangganya ya tidak sakinah, mawadah, warohmah. Tapi Rasulullah tetap menyuruh untuk tetap bertahan, bertahan, bertahan, bertahan. Sampai suatu hari ya muncul satu ayat yang mengagetkan semua orang, termasuk mengagetkan Zainab binti Jahash dan juga Zaid bin Muhammad. Kenapa? Karena dalam surat Al-Ahzab di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merubah status nasab yang tadinya Zainab binti Muhammad harus dikembalikan kepada nasab aslinya, yaitu ya Zaid bin Harisah, anak dari seorang budak. Ya, dengan turunnya surat Al-Ahzab, ud'uhum liabaihim, panggillah ya untuk anak-anak itu abaihim, bapak-bapak mereka. Tidak boleh merubah nasabnya. Huwa aqsatu indallah, semua ini lebih adil menurut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita main perasaan, betapa sedihnya ya Zaid bin Muhammad. Kenapa? Karena dulu ya dia sudah berstatus ya menjadi anak yang mulia, anaknya yang kemudian menjadi Rasulullah SAW, tiba-tiba di ayat ini dia harus mengembalikan nasabnya menjadi Zaid bin Harisah, menjadi status seorang anak budak. Ya, tidak boleh lagi bersandang kepada Muhammad Rasulullah SAW. Kalau kita main perasaan, betapa sedihnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena orang atau anak yang begitu dia cintai, yang membela waktu ketika Rasulullah hijrah ke Taif, sudah dianggap seperti anak sendiri. Semua orang juga sudah mengenal bahwa statusnya sudah menjadi Zaid bin Muhammad, tiba-tiba harus diganti saat itu juga, ya, dengan status bapak yang asal, yaitu Zaid bin Harisah. Berarti dikembalikan kepada status keluarga budak. Begitupun Zainab binti Jahash, ya, begitu ternyata, ya kan, dirubah statusnya menjadi Zaid bin Harisah. Maka semakin terlihat kelasnya yang berbeda. Kenapa? Karena dulu dinikahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Zaid bin Muhammad. Sekarang harus, ya, berubah dengan nasab, ya, yang asli, Zaid bin Harisah, anak dari budak. Ya, akhirnya apa? Allah, ya, mempersilahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengabarkan kepada Zaid untuk menceraikan Zainab binti Jahash. Bagaimana perasaan, ya, Zaid bin Harisah? Sudahlah status namanya dikembalikan kepada nama ayahnya. Kemudian istrinya yang merasa tidak nyaman dalam pernikahan. Kemudian, ya, akan diturunkan surat Al-Ahzab, ya, agar, ya, Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan untuk Zaid bin Harisah menceraikan Zainab binti Jahash. Enggak lama kemudian, setelah lewat masa iddah, ternyata Rasulullah SAW mendapatkan wahyu lagi dalam surat Al-Ahzab bahwa Zainab binti Jahash, mantan mantu anak adopsinya, diminta oleh Allah untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kalau main perasaan, betapa enggak enaknya hati Rasulullah. Anak yang dicintai sudah dianggap seperti anak sendiri, tiba-tiba Allah yang menyuruh ganti statusnya menjadi Zaid bin Harisah, status, ya, keluarga budak. Begitu wanita yang dicintainya, ya, sebagai istri, lalu diminta oleh Allah untuk diceraikan setelah lewat masa iddah. Ternyata ayah adopsi, ayah yang dulu pernah mengadopsi, berarti, ya kan, statusnya adalah mantan mertua dan mantu adopsi. Ternyata Rasulullah SAW diminta oleh Allah untuk menikahi mantan istrinya, mantan mantu adopsinya. Kalau mau main perasaan, sungguh Rasulullah malu. Rasulullah punya, ya, punya wibawa, gak akan melakukan ini. Gimana perasaan Zaid? Ya, tapi semua ini adalah hak prerogatif Allah, bahwa Allah ingin mengajarkan kepada kita. Ya, jika Allah sudah menentukan sebuah hukum yang menjadi hak prerogatif, maka semua orang harus sami'na wa ato'na. Nah, inilah yang menjadi sejarah, ya, sehingga nanti bagi kita umat Nabi Muhammad akan belajar, ya, kira-kira kenapa dan apa latar belakangnya. Kenapa boleh mengasuh anak tapi tidak boleh mengadopsi dengan mengganti nasab? Apa hikmah dibalik semua itu? Oke, dan pasti nanti kita akan bahas, Ustazah, di sesi berikutnya. Dan untuk anda sahabat iDream, seperti apa untuk etika dan fikihnya kita mengasuh dan adopsi anak ini, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya di Inspirasi Keluarga, tetap di 1044 iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Belum patah iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, masih di Inspirasi Keluarga dan saya masih bersama Ustazah Nur Hamidah. Hari ini kita membahas tentang fikih anak asuh dan juga anak adopsi. Nah, tadi di sesi pertama Ustazah Nur Hamidah sudah memberikan materi dan juga memberikan sedikit cerita, ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengasuh dan mengadopsi anak. Nah, ini ternyata ada larangan nih, Ustazah, bahwa tidak boleh mengubah nasab anak tersebut ketika mengadopsi, tapi boleh mengasuh anak tersebut. Nah, apa nih hikmahnya yang bisa kita ambil dari larangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya. Fadul Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sengaja mengatur dan membuat skenario seperti ini. Rasulullah dibiarkan mengikuti tradisi jahiliyah dengan mengadopsi anak, ya, dengan merubah nasabnya. Kemudian Allah juga membuat skenario untuk menikahkan, ya kan, anak adopsinya Rasulullah, ya, Zaid bin Muhammad, dengan seorang wanita yang dipilih oleh Rasulullah dari wanita terpandang dan cantik jelita. Ya, ternyata Allah juga yang memberikan skenario agar Zaid, ya kan, menceraikan Zainab binti Jahash. Kenapa? Karena setelah masa iddah, Allah memerintahkan pada Rasulullah untuk mau atau tidak mau nikahi Zainab binti Jahash sebagai mantan mantu adopsinya. Sebenarnya apa sih, ya, hikmah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengadopsi seorang anak, ya, yang merubah nasabnya. Nah, untuk itu ada beberapa poin yang ingin kita bahas. Yang pertama, kita tahu bahwa seorang mukmin, ya, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya rukun iman yang keenam, yaitu al-iman dengan al-qada wal qadar. Iman kepada qada dan qadar, takdir qada dan takdir qadar. Ya, di mana takdir qada adalah takdir yang Allah sebagai al-qadi, sebagai hakim. Kalau Allah sebagai hakim, berarti Allah yang memutuskan. Hak prerogatif Allah, tidak boleh mengganggu gugat. Merubah, menolak, berarti dosa besar. Ini takdir qada. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa takdir qada adalah takdir hak prerogatif Allah, kita hanya boleh lego dan menerima, di antaranya, ya, adalah ajal. Kapan kita mati? Siapa malaikat yang menjemputnya? Bagaimana SOP-nya? Allah sudah, ya, memutuskan, karena Allah sebagai Al-Qadi. Siapa yang ikut-ikutan, ya, dengan urusan ajal, dosa besar. Misalnya apa? Membunuh, dibunuh. Ya, ini bukan karena mendahului ajal, tapi karena ikut-ikutan dengan malaikat Izrail ketika mencabut nyawa. Kenapa ikut-ikutan membunuh? Kenapa ikut-ikutan bunuh diri? Maka dosa besar. Yang kedua, ya, adalah masalah nasab bin atau binti. Ya kan? Ini anak dari ayah siapa? Ini anak dari ibu siapa? Itu tidak boleh diganggu gugat. Kenapa? Karena Allah yang menentukan, ya, bin atau binti seorang anak. Sebab dengan bin atau binti, maka nanti akan terikat dengan hukum-hukum perkawinan nasab yang berikutnya. Ya, yaitu apa? Siapa walinya? Kemudian siapa saja mahramnya? Kemudian bagaimana hukum warisnya? Ini kalau sudah dipastikan dulu siapa bin atau binti si anak tersebut, dari ayah atau ibu yang siapa, maka dia akan menjadi garis nasabnya, garis walinya, garis warisannya, dan juga garis mahramnya. Dan itu adalah hak prerogatif Allah. Yang ketiga, ya, di antara takdir qada adalah masalah jasad. Ya, menjadi laki-laki, menjadi perempuan adalah hak prerogatif Allah. Adapun takdir yang kedua adalah takdir beriman dengan takdir qadar. Maksudnya takdir qadar adalah Allah sebagai qadir. Allah hanya memberikan ketentuan. Allah hanya memberikan syarat dan ketentuan. Allah hanya memberikan SOP. Ini ketentuannya. Sedangkan jalan ini manusialah yang memilihnya. Seperti apa? Misalnya, ya kan, menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka, Allah hanya memberikan SOP. Siapakah yang menjadi penghuni surga ketika dijemput oleh malaikat Izrail dalam keadaan baik? Husnul khatimah. Siapakah penghuni neraka, ya, ketika dijemput oleh Izrail ketika melakukan maksiat? Yaitu su'ul khatimah. Allah hanya memberikan, ya, ketentuan itu. Kitalah sebagai manusia yang menjalaninya. Termasuk rezeki, termasuk jodoh. Nah, ini hal yang pertama, bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa Allah adalah Malik, adalah Raja yang berhak menentukan hukum manusia. Karena merubah nasab berarti merubah status, ya, hukum yang lain, merubah warisan, merubah mahram, merubah siapa yang menjadi wali, dan Allah tidak perkenankan itu semua. Yang kedua, kenapa dilarang? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga ingin menunjukkan kepada kita bahwa bin atau binti bahkan dari pernikahan sah, ya, dengan pernikahan yang tidak memenuhi syarat atau pernikahan MBA, married by accident, ya, padahal jelas secara biologis ini anak bin ayah biologisnya, tapi Allah sampai ingin menunjukkan kekuasaannya antara ayah biologis yang ya dinikahi ibunya dengan tertib, ya, yaitu ijab kabul dulu baru hamil, dengan ayah biologis tapi menikahi si ibu dia ya, dengan tidak tertib, yaitu hamil dulu baru ijab kabul, sampai Allah Subhanahu wa taala juga contohkan kisah-kisahnya di dalam Al-Qur'an. Ya, kalau yang tertib, ya, di mana yang disebut tertib itu adalah ijab kabul dulu baru hamil, seperti yang tersirat dan tersurat dalam surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang awalnya Allah ciptakan ya seorang manusia itu satu, bujang atau gadis. Wa khalaqa minha zawjaha. Lalu Allah nikahkan bujang dan gadis ini. Wa batha minhuma rijalan katsira. Setelah menikah dengan ijab kabul baru wa batha minhuma berkembang biak menjadi banyak anak laki-laki dan menjadi anak perempuan. Artinya ini tertib. Ya, ijab kabul dulu baru ya hamil. Ya, maka ya di ayat-ayat yang berikutnya dalam surat An-Nisa, siapakah menjadi wali? Ayah kandungnya. Siapakah yang menjadi mahram dari garis ayah kandung dan ibu kandung? Siapakah yang akan waris mewarisi juga dari garis nasab? Tapi beda ketika kasusnya tidak tertib. Secara biologis bapaknya, tapi tidak tertib, hamil dulu ya baru menikah. Ini kan MBA, married by accident. Maka Allah sampai turunkan kisah Maryam dan putranya, ya, yaitu Isa bin Maryam, di mana cerita ini lengkap dalam surat Maryam. Ya, Allah lah yang mengajarkan kepada Isa bin Maryam. Ya, ketika dia lahir, ibunya disuruh diam. Kenapa? Karena semua orang menuduh bahwa Maryam berzina. Ya, Maryam dihamili oleh orang lain. Ya, berarti apa? Anak ini pasti punya bapak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Maryam untuk shaiman, diam. Puasa, enggak boleh ngomong. Biarkan anak ini yang berbicara. Dalam surat Maryam, ya, surat 19 di ayat yang ke-31, itulah ya Allah yang menyebutkan ya bahwa ya kan dialah Isa bin Maryam. Isa bin Maryam, Isa bin ibunya. Kenapa? Karena Maryam tidak berzina. Tapi Maryam hamil punya anak tanpa ada ijab kabul. Maka semua anak yang lahir tanpa diawali dengan ijab kabul tidak bisa bersanding kepada si ayah biologis. Tidak ada ayah biologis, yang ada adalah ayah nasab. Ayah nasab harus tertib. Ayah biologis ya memang manusia pasti anak manusia. Tapi ayah nasab adalah ayah hukum Islam dengan tertib. Nah, Isa bin Maryam menjadi catatan bagi pernikahan yang tanpa diawali dengan pernikahan terlebih dahulu. Kelahiran tanpa pernikahan terlebih dahulu, maka si anak tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya, tapi kepada ibunya, Isa bin Maryam. Nah, dari sinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaan. Kenapa dilarang? Bahwa Allah Al-Malik, Allah adalah raja. Allah akan mengatur semuanya. Rasulullah SAW menjadi teladan bagaimana perasaan Rasulullah ya pasti sangat sensitif. Gak enak, kasihan, malu, aduh galau. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan bahwa walaupun dalam kondisi galau, walaupun dalam kondisi tidak enak, tapi kalau sudah menyangkut ya qada, sudah menyangkut hukum hak prioritatif Allah, yang Allah minta adalah di mana sami'na wa ato'na. Wallahu a'lam. Baik, sahabat Dream, itu tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Nurabidiyah di sesi kedua ini terkait hikmahnya nih, kisah Rasulullah SAW yang tadi diceritakan di sesi pertama tadi ya. Dan untuk kalian sahabat Dream, jangan kemana-mana dan jangan ganti channel dulu. Saya masih bersama Ustazah Nurabidiyah yang maksudnya di Inspirasi Keluarga, masih akan membahas lebih jauh lagi nih terkait fikih anak asuh dan juga anak adopsi. Tetap di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio Successful Muslim Family masih di Inspirasi Keluarga, terima kasih untuk Anda sahabat iDream masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio. Ataupun juga untuk Anda yang mendengarkan kami di live streaming di www.idreamradio.id dan juga mendengarkan melalui Android ya, yang sudah mendownload aplikasi iDream Radio. Saya ajak kembali untuk Anda sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya di sesi kali ini, saya ajak dulu untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 021-788-5300 atau di 0822-9789-1044. Nah, ini saja untuk di sesi kali ini, bagaimana nih hukumnya dan bagaimana tata cara atau mungkin juga tata tertibnya kita mengasuh atau mengadopsi anak ini. Tafadhol Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum tegas seperti yang saya sampaikan sebelumnya bukan berarti akhirnya kita tidak peduli ketika ada anak yang perlu ya diasuh oleh keluarga yang sempurna, keluarga yang memiliki ayah dan ibu. Kenapa? Karena si anak ini bisa jadi yatim, atau anak ini adalah anak yang dibuang oleh orang tuanya. Ya, anak ini ya bisa jadi anak hasil zina. Ya, sehingga ya kan, Islam bukan berarti dengan ketegasan itu ya tidak peduli dengan anak-anak yang terlantar. Kenapa? Karena pada hakikatnya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, walaupun bapak ibunya yang melakukan maksiat, tapi tetap anak itu adalah anak yang fitrah, anak yang suci. Dia punya hak untuk hidup dengan layak. Dia punya hak untuk mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah, seorang ibu, apakah ayah kandung atau ayah asuh. Ya, di mana ya saya ingin menceritakan dulu ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya mendapati seorang anak yang murung, sedih dan mengasingkan diri. Dia tidak mau ya berkumpul dan bermain dengan teman-teman sebayanya. Ya kan? Ketika ditanya oleh Rasulullah, "Wahai anak, ya wahai anakku, apa yang terjadi denganmu?" Dia mengatakan bahwa ya dia bersedih hati, ya kan, kalau teman-teman sebayanya punya ayah yang selalu menemaninya bermain, mengajaknya untuk berburu, mengajaknya untuk belajar tentang kehidupan. Sedangkan dia sudah tidak punya ayah, ya dia hanya punya seorang ibu, di mana ibunya ini dalam kondisi kemiskinan, menjadi kepala rumah tangga, sehingga perhatian kepada anak-anak kan mau tidak mau berkurang. Nah, kemudian Rasulullah bertanya kepada anak itu, "Kemana ayahmu?" Lalu apa kata si anak? "Bahwa ayahku telah tiada, karena ayahku berperang bersama Rasulullah SAW dan ayahku yang mati syahid di medan perang itu." Saat itulah Rasulullah mencium, merangkul anak itu dan mengatakan, "Wahai anakku, maukah kalau ya kan aku akan menjadi ayahmu, Fatimah menjadi kakakmu, ya Aisyah menjadi ibumu." Ya, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pada saat ini ya ketika pelarangan itu terjadi bukan berarti Rasulullah antipati dan tidak mau mengasuh. Ya, artinya bedakan antara mengasuh anak dengan ya mengadopsi anak yang dilarang oleh Islam. Jadi ada anak asuh dan adopsi yang dilarang, ada anak asuh dan adopsi yang diperbolehkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga yang kedua, ya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada saat para sahabat bertanya tentang yas'aluna kama tayunfikun, tentang infak yang terbaik itu diberikan kepada siapa. Turunlah surat Al-Baqarah ayat 215. apa kata Allah? Ya kul ma anfaqtum, sesungguhnya infak yang kamu berikan itu min khair, yang baik-baik. Berikan kepada siapa? Lil walidain, kepada kedua orang tua. Wal aqrabin, kepada kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabni sabil, ya anak-anak jalanan yang dia ya kemiskinan sehingga tidak ada rumah, sehingga dalam perantauan segala macam. Wa mataf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Artinya ya bahwa Islam menyuruh kita ada kepedulian. Apalagi ayat ini bukan ayat zakat. Yatim ya bukan bagian dari mustahik zakat. Karena dalam mustahik zakat tidak pernah disebut ada yatim. Tapi yatim dimasukkan dalam infak. Artinya kepedulian terhadap ya kan kehidupan seorang anak yang layak ketika dia tidak punya seorang ayah. Nah, untuk itulah sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu di manakah letak perbedaan asuh dan adopsi yang dilarang, asuh dan adopsi yang diperbolehkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, asuh dan adopsi yang dilarang seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya adalah ketika merubah nasab. Ya, menjadikan si anak itu dirubah ya status nasabnya menjadi bin bapak adopsinya. Itu yang dilarang. Tetapi ketika tidak merubah maka tidak masalah. Jadi poin yang pertama, asuh dan adopsi yang dilarang adalah merubah bin atau binti. Asuh dan adopsi yang diperbolehkan adalah mengasuh, mengadopsi tanpa merubah nasab. Nah, yang kedua, ya kan, yang diperbolehkan adalah ya kan ketika tidak merubah nasab, berarti ya kan tahu bahwa status anak ini bukan mahram. Sehingga kalau bukan mahram, ya pergaulan itu dijaga. Ya, jangan sampai karena merasa udah seperti anak sendiri, akhirnya itu anak ya tinggal di rumah, kemudian saudara-saudara ya dari ayah adopsinya seakan-akan udah seperti anak sendiri. Pokoknya ini udah anak sendiri, bapak nggak ngebedain antara ya anak angkat ya sama anak kandung, pokoknya semua sama. Silakan dalam pemberian nafkah semua sama, karena punya kebutuhan masing-masing. Tapi dalam pergaulan, seorang anak harus tahu bahwa anak angkat, sesayang-sayangnya anak angkat ya kepada orang tua angkat, dan orang tua angkat kepada anak angkat ketika tinggal di rumah, ya kan tinggal serumah, maaf, itu bukan mahram. Dengan demikian, ya kan yang dilarang ketika sudah menganggap kayak mahram, sehingga batasan aurat itu nggak dijaga. Dan juga ya dengan demikian yang namanya Rasulullah ketika mengasuh dan mengadopsi anak-anak itu tidak merubah nasab dan juga tidak mesti harus tinggal ya bersama si ayah. Bisa jadi biarkan dia punya ibu ya kandung, dia punya lingkungan dengan ibu kandungnya. Ketika Rasulullah ingin mengadopsi dan mengasuh tanpa merubah nasab, ketika Rasulullah ingin mengangkat tanpa merubah nasab, ya tapi Rasulullah mencukupi semua kebutuhan ya si anak tersebut tanpa memberatkan si janda. Karena kadang maaf ya jangan sampai berpikir ya udahlah untuk menyelamatkan anaknya janda sekalian aja nikahin jandanya ya, itu bab yang lain ya. Pada hakikatnya ketika Rasulullah mengasuh anak-anak janda ya kan para sahabat itu tanpa menikahi jandanya. Kenapa ya kan? Karena ya kan masalah pernikahan itu nanti akan menjadi diskusi ya, berpoligami harus menjadi diskusi dengan para istri-istri yang lain. Tapi membantu anak-anak janda dengan mengasuhnya, dengan mengangkatnya tanpa merubah nasab ya kan, dan tetap tinggal bersama dengan ibu kandungnya, hanya ya kita memberikan infak, memberikan nafkah kepada mereka ya, itu hal yang sangat memungkinkan. Kenapa? Agar hukum mahram itu ya kan, dan hukum aurat ya tidak dilanggar. Karena maaf ya, ada kalanya mengangkat anak merasa udah deket dan merasa anak angkat ya seperti anak kandung sendiri, sehingga sesama anak kandung dengan anak angkat seperti saudara semahrom, aurat ya tidak dijaga lagi. Bagaimana datangnya ridha Allah ya kalau ya kan, masalah mahram itu dan aurat itu tidak dijaga. Sampai Rasulullah SAW diminta oleh Allah menikahi Zainab binti Jahsy, mantan mantu anak angkatnya, mantan mantu anak adopsinya, untuk semakin menegaskan bahwa anak angkat dengan keluarga, ya, ayah angkat atau ibu angkat, tidak ada, ya, hubungan darah sama sekali seperti orang lain. Kalau ibu, apa, kalau bapak kandung, ya, menikahi, ya, mantu, ya kan, itu kan dilarang walaupun sudah diceraikan oleh anaknya. Tidak ada mantan mantu ketika anak kandung, tapi untuk anak angkat, ya, sampai Allah menyuruh untuk nikahi mantan mantu anak angkat. Ya, kenapa? Karena saking tegasnya, ya, ini bukan mahram, ini bukan ada pertalian darah, dan juga tidak ada saling waris mewarisi. Jadi jangan sampai, jangan hal yang dilarang lagi, ya, karena merasa udah seperti anak sendiri, akhirnya apa? Pembagian warisan. Anak angkat dimasukkan ke dalam bab berhak mendapatkan warisan. Gak bisa, warisan itu bukan kita yang membuat pola perhitungannya. Warisan itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may ta'adda hududahu, siapa yang melanggar batasan-batasan warisan, itu akan dimasukkan oleh Allah, ya, ke dalam api neraka khalidan, ya, kekal selama-lamanya. Sehingga, ya, yang harus diperhatikan ketika anak adopsi, anak asuh, anak angkat, tidak hanya jangan merubah nasab, ya, tidak hanya bahwa mereka bukan mahram, tapi tolong, mereka enggak mendapatkan hak warisan. Terus gimana dong? Kan kasihan. Ya udah kayak anak sendiri, udah punya, ya, kedekatan emosional, masa sih enggak dapat warisan? Tidak dapat warisan. Berikan dari hak yang lain. Apa itu? Hibah. Boleh mendapatkan hibah ketika si ayah masih hidup. Berikan hibah. Jangan pakai akad warisan. Kenapa? Karena, ya, ini menjadi hak prerogatif Allah, ya, Subhanahu wa taala. Ya kan? Untuk itu juga, ya, tolong diperhatikan, ya, tidak hanya tadi masalah mahram, aurat, juga ikhtilat. Ya, kalau dalam satu rumah berarti kan cenderung untuk bercampur. Ya, tidur enggak boleh di gabung, ya, karena merasa anak kandungnya perempuan, anak angkatnya laki-laki, udah kayak anak sendiri. Ya udah, akhirnya, ya, acara keluarga mungkin nginap di villa atau ke rumah orang tua, ya, tidurnya bareng-bareng. Kenapa? Karena untuk mengakrabkan diri, karena tidak mau membedakan antara anak kandung sama anak angkat atau anak asuh, ya kan, gak bisa digabungkan. Kenapa? Karena ikhtilat kepada yang bukan mahram hukumnya haram. Nah, untuk itulah, ya kan, sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada hal lagi yang sangat penting. Ketika kita, ya, orang tua itu mengangkat, ya, anak angkat atau anak adopsinya, anak asuhnya perempuan, ya, karena saking cintanya dengan anak ini, udah seperti bapaknya sendiri, ya, maka ketika nikah kita merasa kehilangan dan tetap menginginkan, udah deh biar papa angkatnya yang akan menjadi wali. Haram hukumnya. Kenapa? Karena tidak ada perwalian. Yang berhak menjadi wali adalah garis nasab, ya, adalah ayah kandungnya, ya, yang pernikahannya tertib. Kalau gak ada ayahnya, maka saudara nasab bisa jadi apa? Ya, kakak kandungnya, atau pamannya, atau kakeknya. Nah, sedangkan ini anak angkat, ya kan, dia bukan ke bapak angkut. Bapak angkat ini bukan jadi, ya, bapak nasabnya. Maka gak bisa, ya, bapak angkat ini saking cintanya, udahlah, ya, biar bapak saya, bapak aslimu gak tanggung jawab, atau bapak aslimu entah di mana, ya kan, yang ngurusin saya, kata si bapak, yang ngurusin saya, yang membesarkan saya sehingga menjadi gadis, maka saya yang paling berhak menjadi wali. Maaf, tidak. Tetap, ya kan, dia harus mencari, ya, bapak kandungnya, saudara mahramnya. Kalau tidak ketemu, tidak ketemu, tidak ketemu, tidak ketemu, maka menjadi wali hakim. Bapak angkat boleh menjadi wali, tapi bukan wali biasa, menjadi wali hakim. Bagaimana wali hakim? Ya, harus ada ijab kabul dulu bahwa bapak angkat ini, ya, mengatakan ya bahwa dia menjadi perwalian, pergantian perwalian dari wali yang asli. Itu enggak masalah. Statusnya bapak angkat menikahi anak angkat adalah wali hakim. Nah, inilah ya rekan-rekan sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mana yang boleh, mana yang enggak boleh ya, adalah ketika merubah nasab karena nanti menyangkut masalah ya kan, tidak menjaga mahram, tidak menjaga perwalian, tidak menjaga warisan, dan ini benar-benar dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik sahabat Dream, itu tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah bagaimana hukumnya dan etikanya ketika mengadopsi ya atau mengangkat seorang anak ya, yang pasti tidak boleh mengubah nasabnya, dan juga tadi ada aturan-aturannya bahwa itu bukan anak kandungnya, pasti juga harus memperhatikan tadi terkait mahramnya siapa, kemudian juga terkait juga tadi masalah pembagian warisan, kemudian juga terkait menjadi wali dalam pernikahan yang sudah diingatkan tadi oleh Ustazah Nur Hamidah. Dan kita masih ada satu sesi lagi sahabat iDream di sesi terakhir nanti, dan pastikan untuk Anda masih bersama kami dan jangan ganti channel dulu, tetap di 1044 iDream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum patah time iDream Radio Successful Muslim Family, sahabat iDream, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi Fikih Wanita. Dan saya masih ditemani bersama Ustazah Nur Hamidah, dan kita masih membahas tentang fikih anak asuh dan juga anak adopsi. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustazah bagaimana hukumnya di sesi sebelumnya. Nah, ini juga kalau sekarang nih Ustazah, mungkin banyak kejadian atau mungkin ada anak yang dibuang, atau mungkin juga anak yang tidak tahu nih siapa bapak kandungnya atau bapaknya secara biologis. Nah, tapi ada orang yang akhirnya mengadopsi atau merawat anak tersebut sampai dewasa. Kan banyak-banyak hal nih terkait tadi wali nikah, kemudian juga dokumen-dokumen lain yang memang harus dibutuhkan nih. Seperti apa nih Ustazah? Ya, sahabat iDream yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bicara masalah problematika kontemporer. Yang pertama itu tadi anak yang ditemukan, entah siapa keturunannya. Atau yang kedua, udah tahu sih keturunannya, bapaknya, tapi biar anak itu bisa mendapatkan status sosial ketika diasuh sama kita, bisa diterima oleh masyarakat, sehingga kan akhirnya ya di dalam akte kelahiran akhirnya dirubah menjadi ya bin bapak angkatnya. Ya sehingga ya si anak ini tujuannya agar bisa diterima dalam kehidupan sosial yang sekelas dengan bapak angkatnya. Nah, untuk itu sahabat iDream yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa ya, di dalam Islam ada peraturan hukum Allah ya, dan kita juga tahu ada peraturan hukum manusia, administrasi manusia. Nah, untuk itulah ya kan, karena kita tahu ketika seorang anak yang tidak jelas bapak ibunya, kalau dia tidak mendapatkan administrasi akte kelahiran kepada bapak atau ibu yang menemukannya, maka anak ini enggak mendapatkan hak. Enggak mendapatkan hak sekolah, enggak mendapatkan hak untuk pergi haji, bahkan enggak punya hak untuk bekerja. Kenapa? Karena semua itu kan memerlukan akte kelahiran. Nah, untuk itu ya, juga yang udah telanjur, gimana nih udah telanjur, udah dipakai ya nasabnya kepada bapak angkat. Ini kan kalau dirubah susah. Karena itulah kita menyadari ya, ada sebuah benturan-benturan secara administrasi hablum minannas, selembar kertas, yang pasti sulit untuk dirubah. Kenapa? Karena kondisinya negeri kita memang dari awal tidak berhati-hati dalam masalah hukum ini. Dengan demikian, kita bedakan dalam prakteknya. Silahkan ketika memang untuk selembar kertas, ya kan, sebagai administrasi hak warga negara, ya, sehingga si anak mendapatkan akte kelahiran dengan nama bapak angkatnya, ya, silahkan, gak apa-apa. Gunakan ini untuk administrasi negara. ya untuk sekolah, untuk mendapatkan paspor, untuk mendapatkan buku nikah, untuk bekerja, silakan. Tapi ketika untuk urusan hablum minallah, yang Allah butuhkan bukan selembar kertas. Ya, misalnya ya ketika ijab kabul dalam pernikahan, walaupun ya secara administrasi tertulis itu adalah bapak angkat, maka ketika ijab kabul jangan sesuai dengan catatan sipil. Ya, catatan sipil biarkan. Kenapa? Karena enggak bisa dirubah, ya kan? Kalau dirubah itu pasti memerlukan saksi ini, saksi ini, saksi itu, dan itu berat. Ya udah enggak apa-apa, biarkan. Ya seperti apa adanya, karena itu adalah urusan administrasi negara. Tapi ketika pernikahan, pada hakikatnya tanpa kertas tetap sah. Ya, yang diperlukan adalah ijab kabul. Maka ya kan transaksi lisan inilah ya harus sesuai dengan hukum Allah. Tidak ya yang tercatat dalam catatan sipil. Ya sehingga harus bermain cantik. Kalau memang istilahnya di KUA ya tidak bisa dirubah, maka pernikahan diselenggarakan dulu ya dengan catatan ya ada saksi, ada wali, ada mahar untuk mensahkan agar hukum ini ya seperti hukum dalam Islam. Tapi catatan sipil, buku nikah seperti akta kelahiran, ya udah itu mah urusan negara. Ya begitupun masalah warisan. Warisan kalau tidak pakai catatan sipil kan enggak masalah. Ya, catatan sipil dalam warisan itu diperlukan ketika ada gesekan dalam keluarga. Tapi selama tidak ada gesekan, ya kan diselesaikan secara kekeluargaan, maka ya cukup ya secara lisan. Ya, kalian enggak mendapatkan warisan karena kalian adalah anak angkat, tapi kalian mendapatkan hadiah. Jadi intinya ya gunakan administrasi hanya untuk hak sebagai warga negara. Gunakan hukum Islam dengan hukum lisan. Ya, ketika hak Allah diminta, masalah ijab kabul pernikahan, masalah warisan dan juga masalah etika pergaulan, ya, kitalah yang paling mampu untuk mengawalnya. Oke, baik, itu terkait dengan polemik yang saat ini memang terjadi di tengah masyarakat yang dialami. Jadi memang kalau secara untuk mendapatkan hak sebagai warga negara, ya tidak apa-apa menggunakan dokumen-dokumen yang mengatasnamakan ayah angkatnya. Tapi kalau ketika sudah berurusan dengan hablum minallah, urusan dengan Allah sebagai hak kita sebagai umat muslim, ya tetap harus mengikuti hukum-hukum yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah ataupun juga melalui Al-Quran tadi. Baik Ustazah, ini sudah di sesi terakhir untuk pembahasan kita Ustazah terkait dengan masalah anak asuh dan juga anak adopsi. Sudah panjang lebar Ustazah jelaskan tadi. Apa nih yang bisa kita simpulkan dan ada closing statement dari Ustazah terkait pembahasan kita? Ya, ya sahabat Aidrim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya yakinlah ketika kita menjaga hukum-hukum Allah, pada hakikatnya kita sedang membuka peluang agar Allah menjaga diri kita, Allah menjaga keluarga kita, Allah menjaga masyarakat kita, Allah menjaga negeri kita. Karena baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu hanya akan Allah anugerahkan kalau ya hukum berkeluarga, hukum bermasyarakat kita berusaha untuk mengikuti maunya Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, jazakallah Ustazah sudah bersama kita hari ini dan sudah menyampaikan materi yang cukup menarik ya, yang mungkin juga bisa menjadi inspirasi untuk sahabat iDream yang mungkin memiliki niat baik untuk membantu ada saudara, teman, karib kerabat atau tetangga kita yang mungkin memiliki anak yang ingin dibantu, ya sudah tahu aturannya bagaimana tadi mengasuh ataupun juga mengadopsi anak-anak tersebut. Dan sahabat iDream, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di 1044 AM iDream Radio ataupun juga untuk Anda yang mendengarkan kami di live streaming di www.idreamradio.id. Jangan lewatkan, Inspirasi Keluarga masih akan terus menemani Anda dengan program dan juga materi-materi lainnya. Dan jangan lewatkan informasi dan juga program terkini lainnya masih akan hadir di 1044 AM iDream Radio. Saya Rudy Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream, terima kasih Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. iDream Radio, Successful Muslim Family.